pembahasan kita masih isim marfu. Isim marfu jumlahnya ada 7. Isim marfu jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khobar, kelima isim kana, keenam khobar inna, ketujuh tabi. Tabi itu apa artinya tabi? Pengikut, penderek. Karena dia statusnya sebagai pengikut, maka dalam hal i'rab harus sama dengan yang di yang diikuti. Nah, pembahasan kita tentunya yang pengikut marfu. Karena pengikut ada berapa? Pengikut marfu, pengikut mansub, pengikut majrur, pengikut majzum. Yang kita bahas sekarang pengikut marfu. Nah, secara status pengikut itu ada berapa kemarin? Empat. Yang pertama na'at. Na'at itu untuk menerangkan apa? Sifat. Sifat man'ut ya. Menerangkan sifat man'ut. Itu na'at. Yang kedua ataf. Ataf itu kan pengikut atau tabi yang dikaitkan dengan apa yang diikuti dengan menggunakan huruf A. Ataf kan begitu nih. Dengan menggunakan huruf ataf. Huruf ataf ada berapa kemarin? 10 dikurangi 1 menjadi 9. Jadi ataf adalah pengikut yang dikaitkan dengan apa yang dia ikuti menggunakan apa? Huruf A. Ataf, menggunakan huruf ataf. Untuk na'at pasangannya man'ut. Na'at man'ut. Kalau ataf pasangannya ma'tuf. Ada na'at man'ut, ada ataf ma'tuf. Sekarang halaman 52. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala babut tawkid. Bab at-tawkid. Bab yang menerangkan tentang at-tawkid. At-tawkid juga sama dengan status dua pengikut sebelumnya. Maka at-tawkid pun disebut sebagai pengikut, penderek. Bahasa Arabnya apa? Tabi'un. Pengikut. Pengikut. At-tawkid itu artinya penegas atau penguat. Jadi dia menegaskan atau menguatkan yang dia ikuti. Itu fungsi dari apa? Pengikut. Yang namanya pengikut kan harus memiliki fungsi. Memiliki itu tugas. Kalau na'at tugasnya apa? Menjelaskan sifat yang dia ikuti. Kalau ataf fungsinya apa? Fungsinya menambah keterangan. Dengan adanya huruf ataf itu kan ada tambahan keterangan. Kalau taukid fungsinya menguatkan, menegaskan yang dia ikuti. Yang dia ikuti disebut dengan mu'akkad. Disebut dengan apa? Mu'akkad. Ada na'at, ada man'ud. Ada ataf, ada ma'tuf. Ada taukid, ada mu'akkad. Taukid itu penguat, kalau mu'akkad yang dikuatkan. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah at-tawkid tabi'un lil mu'akkad, di situ disebutkan. Tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhihi wa ta'rifihi. At-tawkid adalah tabi'un. Apa artinya tabi'un? Pengikut. Lil mu'akkad untuk mu'akkad. Pengikut mu'akkad kan begitu. Dalam hal apa? Fi raf'ihi, rafa'nya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdhihi, dan khafdnya, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya. Jadi tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi, wa nasbihi, wa khafdhihi, wa ta'rifihi. Itu fungsi dari taukid. Kemudian silahkan ditulis, dicatat. Taukid. Taukid. Ada dua jenis. Taukid ada dua jenis. Taukid ada dua jenis. Pertama. Lafzi. Pertama lafzi. bentuknya pertama lafzi titik, bentuknya dengan mengulang kata. Lafzi bentuknya dengan mengulang kata. Dengan mengulang kata sepenuhnya. Dengan mengulang kata sepenuhnya. Contoh. Fi'il apa? Fi'il madhi mabni 'alal fath. Zaidun sebagai fa'il marfu ya. Karena pelaku dia marfu. Zaidun yang kedua statusnya apa? Taukid. Ini namanya taukid. Jadi yang datang benar-benar siapa? Zaid. Kan fungsi taukid itu kan untuk menegaskan, menguatkan bahwa yang datang betul-betul Zaid. Betul-betul Zaid. Ja'a Zaidun, Zaidun. Nah, Zaidun yang kedua, i'rabnya apa? Marfu. Kenapa i'rabnya marfu? Bukan mansub, bukan majrur. Karena taukid harus mengikuti yang sebelumnya. Ini namanya mu'akkad, ini taukid. Kalau diganti ra'aitu Zaidan menjadi taukidnya Zaidan. Marartu bi Zaidin, Zaidin. Jadi cukup mengulang penuh. Ini. Cukup mengulang penuh. Kalau ketika kita mengatakan ja'a Zaidun, Zaidun yang diperkuat atau yang ditegaskan siapa? Zaidnya. Jadi yang datang adalah Zaid, bukan orang lain. Tapi kalau kita beritahu misalkan begini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Yang dikuatkan apanya? Ja'a. Kedatangannya itu ya. Jadi Zaid benar-benar datang. Kalau ja'a Zaidun, Zaidun yang datang benar-benar Zaid. Bisa dipahami? Jadi tergantung apa namanya apa yang akan kita tegaskan. Dan untuk taukid ini bisa masuk pada fiil, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi, bisa masuk pada huruf. Misalkan mau makan la gula bali mana bukan cuma sekali. Ora pokoknya. Jadi itu menegaskan kan itu. Apa kamu pergi? Naam. Iya, nggih. Itu namanya taukid apa? Taukid apa namanya tadi? Lafzi. Yang kedua taukid maknawi. Yang kedua taukid maknawi. Taukid maknawi. Taukid titik ya. Taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Itu namanya taukid maknawi. Nah, kita baca sekarang keterangan taukid maknawi dari kitab. Di taukid maknawi itu, taukid maknawi itu dengan menggunakan apa? Lafaz-lafaz tertentu. Halaman 53. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullah. Qala al-imam ibnu ajurrum rahimahullah. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Apa artinya wa yakunu? Dan menjadi bi alfadhin dengan lafaz-lafaz ma'lumatin tertentu. Berarti Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah menjelaskan taukid di sini kedua-dua jenis taukid atau salah satunya saja? Salah satunya saja. Ia taukid yang nomor dua, taukid ma'nawi. Adapun taukid lafzi oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum tidak disebutkan di sini. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Taukid menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Apa saja? Wahia, yaitu an-nafsu. Pertama nafsu. Wal-ainu, ainu. Dua. Ketiga wa kullun. Kullu. Keempat, ajma. Ada empat Ada empat. Nafsu, ainu, kullu, ajma. Apa artinya nafsu, ainu, kullu, dan ajma? Artinya nanti menyesuaikan. Yang jelas fungsinya sebagai apa? Penguat. Fungsinya sebagai penguat. Contoh sekarang. Contoh. Di sini ja'a. Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ini fungsinya sama dengan di atas tadi. Fungsi nafsu di sini sama dengan fungsi Zaidun yang kedua. Karena fungsinya apa? Menguatkan. Ja'a Zaidun nafsuhu. Apa artinya dan maknanya? Yang datang benar-benar ya? Zaid. Telah datang Zaid dirinya sendiri. Bukan orang lain. Asli dari nafsu kan artinya apa? Dirinya. Kalau ain itu kan zatnya, bukan mata. Karena ain itu punya arti mata, punya arti fisik, punya arti mata ain, punya arti mata-mata, macam-macam. Jadi ja'a zaidun nafsu, ja'a fi'il madhi, zaidun fa'il. Nafsu, kenapa marfu? Taukid. Karena lafadznya tertentu hanya empat, konsentrasi dan fokus kita mudah. Jadi kalau kita menemukan atau membaca empat kata ini, maka ada kemungkinan besar sebagai apa tahu? Taukid. Qala rahimahullah wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'. Jadi taukid maknawi ini menggunakan empat kata yaitu nafsu, 'ainu, kullu dan ajma'. Qala rahimahullah wa tawabi'u ajma' dan pengikut-pengikut ajma'. Karena pengikutnya ajma', berarti letaknya harus telah ba'ad ajma'. Wahia apa saja? Aqta', abta', absa', artinya semua sama. Artinya ajma', aqta', abta', dan absa', semuanya. Yang kemudian kita kenal menjadi ajma'in, ajma'un, itu semuanya sama ya. Ajma'in, ajma'un. Jadi kalau kita sudah membaca ajma'in atau ajma'un, kedudukannya dalam hal ilah pasti apa tahu? Taukid. Jadi kalau kita membaca ajma'in, ajma'un, kedudukannya pasti apa tahu? Taukid. Qala rahimahullah takulu, apa artinya takulu? Kamu mengatakan qama zaidun nafsuhu. Qama zaidun nafsuhu. Qama fi'il madhi. Zaidun sebagai fa'il. Nafsu sebagai apa tahu? Taukid. Mudhaf. Hu mudhafun ilai. Kalau Zaidan diganti, dari Zaidun diganti Zaidan menjadi nafsahu. Kalau diganti Zaidin menjadi nafsihi. Waraitul qawma kullahum. Waraitul qawma kullahum. Saya melihat al-qawma, kaum itu kullahum semuanya. Ra'aitu fi'il fa'il al-qawma maf'ulun bihi mansub. Kullah, kenapa mansub? Tau, taukid. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Marartu fi'il fa'il bil qaumi jar majrur ajma'in. Taukid. Karena taukid, i'rabnya apa di sini? Majrur juga, nggih. Karena menguatkan al qaumi. Di sini majrur karena menguatkan al qaumi. Tapi kalau kita ganti ra'aitul qauma ajma'in. Ra'aitul qauma ajma'in. Ajma'in i'rabnya apa? Mansub. Sama-sama ajma'in. Tapi pada contoh marartu bil qaumi ajma'in majrur karena ada huruf jar. Kalau dalam contoh ra'aitul qauma ajma'in, ajma'in mansub karena al-qaumanya mansub. Yang jelas statusnya hanya sebagai tabi'un, pengikut penderek. Jadi pelajaran taukid ini termasuk pelajaran yang sangat mudah. Kenapa? Taukid itu kan dua jenis. Yang pertama lafzi. Bentuknya apa? Cuma mengulang. Jadi kalau kita membaca sebuah kata yang hanya perulangan dari kata sebelumnya, kita sudah yakin ini taukid. Yang kedua, taukid maknawi. Taukid maknawi juga mudah. Kenapa? Katanya, kata-kata yang digunakan untuk taukid hanya tertentu. Ada berapa? Empat. Yang pertama nafsu, kedua ainu, ketiga kullu, keempat ajma. Adapun tiga tambahannya cuma mengikuti ajma. Ada Enggak mungkin akta, abda atau absa berdiri sendiri tanpa ajma. Harus ada ajma sebelumnya. Maka disebut sebagai tawabi'u ajma, pengikutnya ajma. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah untuk pelajaran tauhid. Hanya tersisa satu pelajaran insyaallah besok, pelajaran tentang badal. Maka dengan resmi juga kita telah menyelesaikan pembahasan isim marfu. Nah, pembahasan isim marfu. Begitu insyaallah taala besok pagi adalah pertemuan kita yang terakhir untuk taklim subuh. Kita selesaikan pembahasan tentang badal sebagai bab terakhir isim marfu. Kemudian besok untuk Al-Qur'annya kita gunakan untuk murojaah teori tajwid.